Kita akan masuk dalam seminar kita kali ini, kita akan membicarakan tentang menapak tilas gerakan Andreas. Saudara, mungkin saudara akan berpikir gerakan Andreas itu apa begitu ya. Sebetulnya ini adalah satu istilah nanti yang akan kita belajar sama-sama. Lalu apa yang menjadi konsentrasi kita? Sambil pontang-panting untuk kemudian agak terlambat melengkapi hal yang sudah ada, karena memang kita sudah berjalan, maka apa yang sudah kita lakukan yang tidak disusun secara rapi, kemarin sudah saya rapikan, bagaimana sebetulnya dalam perjalanan 5 tahun khotbah kita, apa saja yang sudah kita kerjakan. Jadi kita menyusun kembali lagi 2007 sampai 2011, tahun ini, 5 tahun pertama, yang sudah ya dan akan berakhir 2011. Lalu 2012 sampai 2016, ya. Tema-tema besar kita per 5 tahun, kita mau apa, mau kemana, kita sudah susun. Lalu dari tema besar per 5 tahun itu, lalu kita susun lagi per tahun mau apa lagi. Ya. Dari per tahun mau apa, seminar sepanjang tahun itu apa lagi. Begitu ya. Jadi semua nanti akan berkaitan dengan bidang bina, bidang apa namanya persekutuan dan lain-lainnya lagi. Sehingga dalam semangat ini, kita mempunyai satu kegairahan mau kemana kita pergi, lalu apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebetulnya dengan melakukan ini, kita-kita ini mengikat diri begitu ya. Mengikat diri dalam pengertian, ya mesti mikirin tema, mewujudkan tema, ya bengkok sendiri itu pinggang rasanya. Ya, tetapi kita bersyukur sampai 2016, hanya saja untuk 7 khotbah itu baru 2013, ya. Natal 2011 kita sudah selesaikan semua. Saya lagi berpacu terus kiranya Tuhan tolong supaya sampai 2016 Natal maupun khotbah seri 7 khotbah seri bisa juga selesai ya, sehingga ada satu periode yang kita bisa sudah lakukan ya. Mungkin saudara akan berkata jauh sekali. Sebetulnya apa yang kita lakukan memalukan sekali. Karena apa? Dunia sudah berpikir tentang 20, 50, 100 tahun yang akan datang apa yang mau dilakukan. PBB sudah memperhitungkan kemungkinan 100 tahun lagi dunia kayak apa. 50 tahun, 2050 kita akan krisis air bersih dunia. Kita akan mengalami berbagai kesulitan termasuk global warming akan makin parah. 2100 kita akan mengalami berbagai kesulitan, pangan, bahan bakar dan seterusnya. Ada orang berhitung dan berharap, wah kita akan dapat apa namanya energi-energi yang dibakukan ya, yang terbarukan mau dari apa daun jarak, mau dari pohon, mau dari air, apapun bisa dibikin, percayalah tidak akan pernah mencukupi manusia yang jumlahnya bertambah. Tetap kita menuju titik nadir kehancuran kita. Jadi jangan teknologi membuat kita berpikir masa depan akan makin baik. Tidak. Yang kedua, seluruh teknologi-teknologi yang ada pun akan mempunyai 1001 konsekuensi dan itu berbahaya sekali. Dan yang ketiga, yang menjadi keseriusan lagi dalam perubahan kehidupan itu, pola hidup itu pun akan berpengaruh. Sehingga ini akan makin mengerikan dalam keseharian kita. Nilai-nilai moralitas dan persahabatan kita karena teknologi memungkinkan kita berkomunikasi tanpa harus bertemu. Nah, ini akan menjadi kengerian-kengerian yang luar biasa, bukan? Saudara sekarang dengan 3G misalnya bisa ngobrol, orang lihat. Satu one day Anda tinggal plak, langsung orang itu kelihatan duduk completely. Anda mau muter di rumah bisa ngobrol terus sama dia. Persis kayak dia hadir secara virtual. Mau kemana dunia kita? Nah herannya, ketika dunia sudah bergulat dengan teknologi itu, gereja masih duduk, ya, bekerja dengan cara yang dulu-dulu dan tidak berkembang, malah cenderung kemudian membuat gereja menjadi pusat pelarian dari stressing yang dialami. Sehingga gereja bukan lagi pusat pertandingan untuk memenangkan zaman. Kita juga terjebak pada rutinitas-rutinitas gerejawi, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, ya, dalam hari-hari kita, ya. Dan makin hari saya melihat ketika mulai orang berkeluh kesah tentang bahkan pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Akhirnya ini menjadi omongan-omongan, sorry ya Pak, saya Bapak Pendeta, tapi sorry ini kita boleh ngomong enggak? Lalu ngomong-ngomong, memang fakta. Saya bilang saya kusah bantai itu memang banyak gereja yang brengsek kok. Memang banyak pendeta yang ngawur kok. Memang akhirnya banyak pendeta tidak lebih baik dari jemaatnya dalam kehidupan moralitasnya. Banyak pendeta tidak lebih baik dari jemaatnya dalam kerajinannya. Banyak pendeta bahkan tidak lebih baik dari jemaatnya dalam pengetahuannya. Ada banyak jemaat yang bergairah untuk bertumbuh tetapi pendeta berhenti dalam belajarnya. Jadi jemaatnya pinter-pinter. Lalu saya bilang sebetulnya kamu enggak usah bingung. Abad 17-18 memasuki kemudian lagi abad 19. itu diwarnai dengan apa yang disebut teologi kaum awam, gerakan kaum awam yang sangat kuat sekali. Ya, sekolah minggu ditemukan oleh kaum awam, dibawa ke dalam gereja, bukan pendeta. Dan akhirnya ternyata kalau diriset lagi, saudara, banyaknya pertumbuhan perkembangan jumlah jemaat sangat bergantung lagi kepada kekuatan di kepengurusan. Banyak sekali jemaat yang mempengaruhi dan membawa jiwa-jiwa datang kepada gereja. Dan bahkan sebetulnya pendeta menjadi daya tolaknya. Heran ya, mestinya kan daya sedot ya. Jadi jemaat capek-capek, lalu kita kadang menolak. Masa sih? Yes. Makanya banyak sekali orang tidak lagi mau ke gereja karena apa? Ketika dia lihat orang Kristen gak beres, dia masih, ya memang orang Kristen brengsek. Tapi begitu dia lihat pendeta gak beres, dia gak mau lagi ke gereja. Gak mau nginjak gereja jadi anti. Saya mulai membayangkan kengerian yang sangat luar biasa dalam hidup bergereja. Nah celakanya memang kami-kami ini selalu akan membenarkan diri kan. Kalau orang salah, jangan segan. Dia mau pergi, mau keluar dari sini pun gak ada masalah. Selama kita tidak membuatnya seperti itu. Artinya kita benar. Karena kita juga harus membuat penyaringan-penyaringan. Seperti Yesus kemudian mem-PHK Yudas. Ya, tetapi kita tahu persis memang Yudas totalitas salah. Ya. Nah ini menjadi seni yang paling tinggi saudara di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup bergereja. Karena itulah gugatan tuntutan sangat tinggi kepada kita. Nah melihat ke depan apa yang harus kita lakukan, kita mesti mengantisipasi supaya kita mengalami dan memahami nilai-nilai yang sangat tinggi. Mari kita mulai berpikir, gereja sekarang orang datang ke gereja pasti berharap dapat berkat, jalan keluar dan seterusnya. Dan itu yang memang dijanjikan oleh gereja. Nah karena itu menapak tilas gerakan daripada Andreas, karena tahun ini adalah satu gerakan penginjilan yang kita kembangkan di dalam tema besar kita di 2011. Ya. Belum masuk di warta, mulai tahun depan, minggu depan ya, saudara bisa dilihat itu di warta. Karena waktu begitu saya selesai bikin, saya mesti berangkat Singapura, pulang Singapura check up, saya langsung berangkat lagi Kalimantan. Kemarin baru pulang jadi gak keburu atur ini itu. Sebetulnya ini harus ada formnya yang saya serahkan ke Departemen Persekutuan. Ya, minggu depan kita akan bagikan form itu, bagaimana kita coba mendekati satu jiwa, mendoakan apa dan siapa. Ya, lalu bagaimana mengajak mereka. Ya, tetapi nanti kita akan lihat, kita bukan bertanding untuk bertambah dalam jumlah. Tetapi bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang percaya. Pertama, gerakan Andreas harus kita pahami adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada apa yang dilakukan Andreas, saudara yang kekasih, dalam merespon panggilannya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya pikir-pikir kalau memperhatikan Andreas ini sangat menarik memang. Sehingga tidaklah salah kalau orang kemudian menyebut gerakan penginjilan sebagai gerakan Andreas. Padahal dalam pergerakan kemudian nanti misalnya Andreas namanya tenggelam dibandingkan dengan nama seperti saudara atau kakaknya atau abangnya Petrus ya, maupun Yohanes dan Yakobus. Ya. Tetapi Andreas mempunyai catatan tersendiri yang sangat unik. Ya. Yang kedua, gerakan Andreas itu adalah bagaimana membawa orang lain untuk menjadi murid Kristus yang sudah seharusnya mewarnai kehidupan iman Kristen kita. Itulah hidup menjadi orang Kristen. Apakah kita membawa jiwa datang kepada Tuhan? Apakah kita menolong orang banyak untuk melayani Tuhan? Ya. Kemarin saya briefing dengan guru, saya bilang kita lagi bangun sekolah. Enak ngeliatnya ya. Dari 5,5 M baru terkumpul separuh. Mungkin separuh tidak apa bisa dicari sampai jungkir balik dikit selesai pembangunannya. Tetapi yang jadi persoalan nanti adalah tahun ini kita sudah tambah 60 murid dari jumlah yang ada di asrama. Tahun depan akan menjadi 120, tahun depannya menjadi 180. Artinya di asrama itu akan ada kira-kira 500-an orang tinggal. Artinya makan pagi, siang, sore tambah. Artinya saudara tahu sendiri dah. Ya. Kadang orang bilang, Pak ngapain lagi digedein, ngapain gini. Ada yang bilang, nyari duitnya aja ngos-ngosan. Saya bilang kalau kita hanya bisa berkeluh kesah dan berhitung apa yang ada, berhenti saja melayani. Gak usah melayani lagi. Karena saya pikir, kalau saudara memperhatikan apa yang dikerjakan Yesus, murid-murid ikut Yesus kan, Tuhannya segala Tuhan kan begitu kan ya, hebat luar biasa. Kekurangan dana enggak? Kekurangan. Mereka seringkali kesulitan pergerakan, enggak selalu semua mereka bisa lakukan. Tapi dari situlah waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, ternyata kas enggak cukup untuk kasih makan. Tuhan kasih makan, artinya ada satu message bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya. Tapi matematisnya kekurangan loh. Ya. Sehingga itu menjadi bagian pembelajaran bagi orang percaya untuk menikmati kehidupannya sebagai seorang Kristen. Nah, Oleh karena itu gerakan Andreas harus kita pahami sebagai sebuah gerakan model kemuritan yang menantang, yang gak pernah berhenti, terus bergerak. Kiranya merangsang kita untuk berpikir, saya ini udah murid apa belum ya, saya sudah Kristen apa belum ya. Bukan karena agama atau kegiatan, tapi the quality di dalam yang sangat kita pahami tentang diri kita sendiri. Yang lanjut kita akan mengenal Andreas, saudara. Yang pertama, Andreas juga adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ya, satu dari 12 murid, dan ingat, tidak terlalu menonjol dibandingkan misalnya Yohanes, Yakobus, Petrus. Ya, dia adalah saudara Simon Petrus, adiknya. Kemudian dia berasal dari Betsaida, tetapi kemudian rupa-rupanya mereka merantau ke Kapernaum. Kapernaum itu di pesisir pantai Tiberias. Nah, orang pada waktu itu, kalau kita di kampung, ngerantonya kemana? Ke Jakarta, cari ilmu kan gitu ya, cari kerja. Sama dengan Petrus, mencari kehidupan itu adalah seputar Kapernaum. Karena daerah Israel itu, Galilea itu adalah pusat kehidupan. Karena pusat air itu cuma di situ, air kemana-mana juga dari situ. Sehingga ada apa namanya bisnis otomatis, karena dari satu tempat ke tempat transportasi yang paling mudah adalah di seputar Danau Galilea, dari kota ke kota, seberang dan seterusnya. Yesus kan menyeberang. Istilah Danau Tiberias, Danau apa Genaret atau atau Danau Galilea itu cuma nama-nama terhadap benda yang sama, satu itu. Ya. Pak Mano udah hafal dia. Ya. Udah ke Israel jadi hafal ya. Udah tahu, oh ternyata satu tuh. Karena kalau kita tanya orang nanti apa bedanya ini, semua mikir itu. Rata-rata saya tes kalau lagi tur begitu ya. Semua mikir, ada berapa danau di sini? Semua mulai bingung. Ada berapa ya? Kok kayaknya lihat satu dari kemarin. Ya. Karena sebetulnya ada empat nama tetapi satu danau. Nah, itu mengajarkan kepada kita bagaimana semua orang duduk ke situ dan kota-kota itu cuma pantai ini dekat Tiberias, ini dekat ini, dekat ini. Galilea itu provinsinya, ya. Maka dia tinggal bersama abangnya Petrus ya, yang sudah menikah dan punya mertua tinggal juga di Kapernaum. Mereka bekerja sebagai penjala ikan yang kemudian dipanggil Yesus dan dijadikan penjala orang, ya, atau penjala manusia. Menjadi menarik kalau bagian ini kita pikirkan, saudara, bagaimana pergerakan kehidupan mereka ya yang terus dalam pertumbuhan keimanan, dan mereka menjadi orang yang menjengkelkan 3,5 tahun pertama karena tidak ada satupun yang lulus. Ya. Jadi rasa-rasa rasul itu kelewatan 3,5 tahun enggak lulus. Tapi kalau dipikir-pikir kita 30,5 tahun pun enggak lulus-lulus. Sebagai murid Yesus bengkok terus kan begitu ya. Bagaimana kita ini? Murid itu 3,5 tahun sudah menjengkelkan sebelum mereka mengalami perubahan yang radikal dalam hidup melayani Tuhan. Tetapi kita lebih parah, bukan 3,5 begitu ya. Nah karena itulah kita memikirkan bagaimana di dalam nilai-nilai kehidupan kita apa yang dilakukan oleh Andreas. Yang pertama, saudara, Andreas seringkali oleh para penafsir disebut sebagai penginjil pertama di Israel. Dan kalau kita membaca Alkitab, yes, tepat sekali. Karena memang Andreas pertama ikut Yohanes Pembaptis di dalam belajar sampai Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah itu. Dan kemudian Andreas bereaksi dengan sangat cepat, ya langsung dia mengikut Yesus dan kemudian dia mengenal Yesus. Saudara yang kekasih, menarik. Andreas cepat sekali untuk berespon dan melakukan. Sama seperti kakaknya juga Petrus yang cepat berespon. Hanya saja Petrus mencatat beberapa kegagalan di dalam cepat respon, tapi cepat juga berubahnya. Ya, dari menjadi orang yang mengatakan Yesus Mesias anak Allah, lalu Tuhan bilang kau dipenuhi Roh Kudus, tapi beberapa waktu kemudian langsung dimarahi oleh Tuhan Yesus. Ya, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Setan, waduh kaget setengah mati. Itulah Petrus dalam keunikannya. Cepat melompat ke air dan berjalan di atas air, cepat pula dia mau tenggelam. Andreas memang cepat untuk melakukan segala sesuatu, tetapi tergolong tidak ada catatan kesalahan dalam Andreas punya gerak apa kehidupan. Ya, tampak begitu smooth, walaupun kelihatannya tidak ada fluktuasi yang terlalu luar biasa, tetapi kalau dilihat dalam jejaknya, luar biasa sekali. Nah banyak sekali sebenarnya kehidupan orang-orang Kristen sekarang, ya seperti kami-kami pendeta ini bisa jadi pendeta yang top, terkenal, khotbah di mana-mana. Tapi sebetulnya dampak hidupnya rendah sekali. Ya, tapi jangan juga kita gak bikin apa-apa, terus dampak kita juga rendah banget. Waduh, lebih parah lagi. Kan begitu. Ya, sehingga ini menjadi pergumulan serius kalau kita meneliti dan membaca kisah tentang Andreas. Nah, Andreas dikatakan memperkenalkan Yesus. Jadi Andreas sebagai orang yang mengenal Yesus, kemudian menjadi Andreas yang memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Nah, ini menjadi bagian yang harusnya kita pikirkan, Saudara. Kenapa? Mungkin kita sudah mengenal Yesus, bagus sekali. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kau perkenalkan Yesus itu? Karena kalau mengenal Yesus, setan pun tahu. Tapi setan tidak pernah memperkenalkan siapa Yesus itu. Kalau mengenal Yesus, setan mengenal Yesus jauh lebih baik dari manusia. Dikatakan oleh Alkitab, setan itu tahu siapa Yesus. Dan takut gemetar. Manusia tidak banyak tahu, bahkan menyalibkan dia. Jadi kalau soal mengenal, setan jauh. Tapi memperkenalkan Kristus, setan tidak akan pernah. Andreas melakukannya. Sayang, banyak orang Kristen pun tidak mengerjakannya. Sehingga Saudara, bagaimana apa yang dikerjakan oleh Andreas ketika dia pergi kepada Petrus dan berkata, mari ikut aku. Aku sudah melihat Mesias itu. Dia membawa Petrus. Sebuah kegairahan dalam pergerakan yang mengagumkan. Dan saya pikir ini harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup keseharian kita sebagai orang percaya, Saudara, bagaimana kita bergairah untuk memperkenalkan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga Andreas disebut sebagai penginjil pertama yang sangat bergairah memperkenalkan Yesus yang dipercayanya. Di bawahnya orang yang paling dekat dengan dia, Petrus, diajaknya. Padahal Petrus itu kakaknya, abangnya. Ya, dalam senioritas kan terbalik, mesti kakak ngajak adik. Tapi ingat, Petrus mengenal Yesus yang kemudian menjadi soko guru gereja itu karena Andreas, adiknya. Oleh karena itu, Saudara, tidak ada usia, tidak ada senioritas membuat seseorang sebetulnya lebih bergairah dalam memperkenalkan Yesus. Tetapi sejauh mana pemahaman pergumulan kita dengan Tuhan. Saya personal melayani, kerjakan itu, kadang-kadang orang bilang, gila, ada aja pikiran, ada aja ide misalnya ya. Tetapi saya pikir-pikir lagi ya, yang membuat kita buntet dalam hidup kita, karena kita tidak berkarya sebetulnya. Saya suka pepatah Cina, orang dunia itu yang tidak Kristen itu, ala bisa karena biasa. Semakin sering kita melakukan sesuatu, semakin luar biasa kita memahaminya. Walaupun dalam hal melakukan pasti banyak jatuh bangunnya. Ya, pasti ada jatuh bangun, pasti ada jatuh bangun. Ya. Dan itu akan menjadi pergumulan serius yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini, kesungguhan kita memahami kebenaran menjadi sangat penting. Jangan sampai kita kalah dengan orang dunia. Saya kalau pikir-pikir ya, kenapa seorang Fanny Crosby bisa menciptakan lagu 8.000? Kenapa 6.000 lagunya sangat terkenal? Kenapa lagu-lagunya penuh dengan semangat yang luar biasa? Terpujilah, da-da-da-da-dam. Ayo orang buta kok. Kenapa bisa bergairah begitu? Jawabannya sangat sederhana. Kecintaan yang mendalam akan Tuhan tampak pada buah karya seseorang. Dia bukan pendeta dalam pengertian yang penuh. Tapi dia seorang Kristen yang sangat bermakna dalam sejarah hidupnya. Karena itulah Saudaraku yang kekasih, ini menjadi pikiran-pikiran serius kita. Bagaimana kegairahan untuk memperkenalkan Yesus yang dipercaya. Dan jangan lupa berbagai aspek yang harus mewarnai kehidupan kita. Jadi dia dikatakan penginjil pertama yang ada di Israel. Tetapi dia juga menjadi penginjil pertama ke non-Israel. Bahwa Paulus paling banyak mengelilingi dunia dalam tanda petik pada waktu itu karena Roma dan sekitarnya sudah dijelajahnya. Dia pergi ke Efesus, Tesalonika, Korintus dan kota-kota lainnya. Tetapi yang menarik, Filipus sebetulnya adalah murid pertama kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi penginjil hebat. Dalam Yohanes 12 ayat 20-22 diceritakan case di sana. Bagaimana kemudian ada seorang Yunani bertanya tentang Yesus kepada Filipus, lalu Filipus memperkenalkan Yesus kepada orang Yunani bersama Filipus. Kenapa Saudara menjadi menarik? Filipus yang ditanya orang Yunani tapi tidak segera membawanya kepada Yesus. Filipus membawanya kepada Andreas. Sehingga tindakan Filipus ini yang datang kepada Andreas baru kepada Yesus bersama-sama mencerminkan posisi Andreas yang dikenal sebagai orang yang memperkenalkan Yesus yang ketol. Mau kenal Yesus? Yuk, yuk, sini. Tapi ajak Andreas dulu, Andreas lebih kenal. Kira-kira bahasanya seperti itu. Iya. Sehingga susah yang kekasih itu kegairahan yang hebat. Dianggap Andreas yang lebih dekat. Sehingga Filipus membawa orang Yunani yang bertanya ini kepada Andreas. Lalu Andreas bersama Filipus membawa kepada Yesus. Sehingga si orang Yunani itu mengenal Yesus. Jadi kalau kita membaca lagi seperti saya bilang di bagian Alkitab tadi, jangan heran. Jadi dalam masa pelayanan Yesus pun, ya ada beberapa orang-orang perempuan Fenisia, kemudian ada orang Samaria, lalu ada cerita lagi tentang orang Yunani yang datang bertanya pada dia dan berkenalan dan menerima anugerah keselamatan yang besar dalam kehidupan mereka. Ya, itu menarik sekali. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, apa yang menempel pada diri Andreas adalah identitas penginjil yang kental. Kau mau tanya apa? Datang sana, Pak, minta tolong ini dong. Pak, yuk ngomong ini dong. Pak, bantu saya dong untuk ini. Sebetulnya tiap kali orang minta bantu kita, perhatikan satu hal, bersyukurlah pada Tuhan. Ada sebuah pengakuan atas kehadiran kita. Itu penting. Saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan yang baik itu di dalam berbagai case. Ya. Sehingga kemudian rasanya sih capek memang ya. Waktu kita kayaknya pontang-panting, tetapi menyenangkan. Kemarin pulang dari Kalimantan ada dua orang bilang, si Anu mau ketemu ada dua kelompok lah. Gitu ya. Saya bilang, kelompok yang ini saya udah tahu, saya bilang udah tahu case-nya, saya gak mau ikutan. Gitu. Udahlah Pak, dia sangat mengharap. Ya oke, tapi persalah gini, Bapak ngomong aja langsung, enggak kamu ngomong, kalau dia mau baru saya datang. Karena saya udah capek urusan itu. Ya. Sehingga sesuai yang kekasih, sesudah diskusi itu, saya cuma pulang-pulang pikir. Ya. Lalu yang satu lagi datang, kemudian juga mau minta waktu ketemu, tolong sampaikan Pak Bigman, mau minta waktu ketemu kita ngomong-ngomong, apa yang bisa kita garap ini, apa yang bisa kita kerjakan di Indonesia Timur dan seterusnya. Mau ketemu. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena gereja-gereja kalau mau bikin sekolah di daerah yang tahu gerakan kita semua rata-rata minta kita ketemu. Lalu saya mesti bicara sedikit, lalu teruskan lagi teknisnya kepada orang-orang kantor kita. Tetapi bagi saya itu pulang menyenangkan, saudara. Ya, bernilai hidup ini rasanya. Ada something yang sudah kita kerjakan yang kemudian menjadi sesuatu yang bermakna. Yang bisa kita garap dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerjakan itu? Ya, bagaimana kita mengisi hari-hari itu? Nah, oleh karena itulah bagaimana kita menjadi orang yang dikenal di dalam tugas hidup pelayanan kita. Penginjilan yang kita lakukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagai penginjil, Andreas telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertama, dia menyatakan Yesus sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Itu disampaikannya kepada Petrus, saudaranya. Ayo pergi. Artinya ada sebuah pengenalan yang presisi kepada siapa kita mau pergi. Ya, memang Petrus yang pertama menyebutkan engkaulah Mesias, anak Allah. Tetapi di internal mereka, statement of faith Petrus, sebelumnya Andreas dalam bentuk mengajak kakaknya Petrus. Petrus, mari kita pergi. Aku sudah melihat Mesias. Ada ironi kedua sebetulnya. Satunya lagi adalah imam-imam pada waktu di Yerusalem. Orang Majus datang nanya, di mana raja yang dilahirkan itu? Langsung ahli Taurat buka, ketemu. Di Bethlehem, kota kecil, sesungguhnya bla bla bla, pergilah ke sana. Jadi akhirnya, orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus di Bethlehem karena pemberitahuan siapa? Imam, imamnya gimana? Enggak ketemu-ketemu. Imamnya lebih suka istana daripada ke Bethlehemnya. Ironis lagi, saudara. Maka kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat anekdot-anekdot yang sangat menyedihkan sekali, menyesakkan sekali. Ya, mereka secara formal adalah imam ahli Taurat, imam kepala. Tapi mereka tidak pernah mau datang pada Yesus. Majus orang kafir, tapi sampai pada Yesus. endingnya, bukan apa posisimu. Endingnya, apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Sehingga orang maju sampai. Begitu pula dengan Andreas yang menyuarakan kebenaran itu secara luar biasa, mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Dialah yang memberitahu kepada Petrus, Mesias itu. Dari mana dia tahu? Dari Yohanes ketika menyebut, lihatlah anak domba Allah itu. Dengan cepat, Andreas bereaksi terhadap nilai itu dan kemudian menceritakan itu. Andreas juga seorang yang cepat merespon secara praktikal. Ini menarik, karena ketika Yesus mulai mau memberi makan 5.000 orang, makanan gak cukup kan? Lalu disuruh, Filipus udah ngitung, yang lain ngitung, wah duit kagak cukup, mau cari makanan kemana lagi? Apalagi hari sudah hampir, malam mau cari kemana lagi? 5.000 orang gak bisa. Andreas segera bergerak, guru, di sini ada 5 roti 2 ikan. Itu Andreas, dia gak ribut meeting, rapat terus-menerus gak kerja. Andreas langsung, prak, ini. Tapi selebihnya saya juga gak tahu nih, tahunya cuma ada 5 roti 2 ikan. Bawa sini. Dan Yesus berdoa. Dia ingin berbuat sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin buat terobosan. Bukan on paper, but in action. Saya kagum, soalnya saya pikir-pikir ya. Kita mesti mengcombine, kadang-kadang kita menjadi orang-orang Kristen yang sangat teoritis. Terlalu banyak juga berdebat rapat tapi gak bekerja. Atau ada juga orang Kristen mau kerja keraba gerubuk tapi gak rapat, juga gak tertib. Bagaimana ya, kita rapatnya dikit, kerjanya juga banyak. Jadi rapat dikit, kerja banyak, rapat dikit, waduh enak banget ya. Jangan rapat banyak, kerja dikit. Pasti ribut terus. Ya, ruang rapat adalah ruang perkelahian, ruang kerja adalah ruang persahabatan. Mestinya itu. Karena kerja itu kita akan rasa kita butuh yang lain, gak bisa sendiri. Bantu, bantu, bantu, bantu. Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menggarap bagian-bagian dalam hidup pelayanan kita menjadi sebuah seni yang sangat tinggi yang harus kita perhatikan. Dia juga menjadi orang yang care terhadap nasib Yerusalem. Dia tanya Yesus, guru, dialah secara personal nanya, apa yang akan terjadi dengan Yerusalem? Lalu Yesus bicara tentang Yerusalem. Andreas nyaris hanya bertanya, melakukan apa yang berkaitan dengan orang lain. Not for himself. Bukan tentang aku. Bagaimana dia? Ini ada. Apa yang bisa kulakukan? Hanya ada ini, ada itu. Pergi pada Yesus. Luar biasa. Sehingga dengan segera kita membaca itu dalam bagian awal, terus berjalan, muncul lagi 2, muncul 3. Itu sudah menjadi benang merah kita melihat. Bagaimana keunggulan seorang Andreas? Sikapnya sangat mengagumkan, sebuah kepedulian terhadap sesama. Ya. Saya kalau pikir-pikir ditanya orang, ngapain Pak ke Kalimantan, kenapa gak ke Tanah Batak? Bapak kan orang Batak. Saya bilang yes, tapi situasi lebih pelik. Kau nyari orang Batak terkenal masih gampang, tutup mata pun bisa tahu. Jangan kau di Jakarta ini, pagi kau Singapura, pergi ke Jepang. Saya pelayanan kemana-mana tidak pernah tidak ketemu orang Batak. Mau keliling kemanapun. Saya pergi ke Eropa, saya pergi kemana, gak pernah gak ketemu. Ya. Malah di Eropa saya masih bisa makan saksang, bayangin aja. Orang bikin saksang tapi gak boleh pakai darah, karena darah itu kan begitu potong buang. Secara medis di sana gak boleh dipakai. Akhirnya mereka bikin akal-akalan pakai kelapa, apel, gak tahu bagaimana cara bikinnya. Akhirnya darahnya diganti. Tapi ya hitam begitulah, saksang keluar begitu ya. Saksang terenak di dunia itu yang setahu saya. Karena babinya made in Jerman. Jakarta kan babinya beda ya. Sehingga rasanya wah lain sekali. Ya taste-nya mereka campur beberapa hal. Tapi saya ingin mengatakan apa? Cari orang Batak gampang. Tapi lu kalau cari orang Dayak, siapa ya? Bingung kita. Orang Dayak sekarang level paling tinggi itu gubernur. Itu pun udah ngos-ngosan. Kita perlu mengangkat harkat mereka. Kenapa? Kalau saudara mau tahu, masa depan Indonesia ini yang paling tenang, paling aman, paling nyaman, paling hebat, Kalimantan. Bebas tsunami itu, bebas gempa itu. Pulau besar itu. Kaya raya itu isinya. Pemerintahnya aja yang kurang ajar, memiskinkan itu semua. Sayangnya mereka juga bodoh, dan gereja pun tololnya setengah mati. Karenanya bangun gedung salib-salib, orang tidak dididik baik-baik. 30 tahun misionari tidak punya pengaruh besar di sana. Tapi no mention menjejakkan kaki di tanah Batak. Dikit jumlah orang Batak merubah banyak hal. Itu keunggulan misi no mention. Saya meriset, saya belajar. Ingat ya, orang Batak bukan satu provinsi, apalagi satu pulau. Jangan pikir Sumatera Utara sama dengan Batak. Sebetulnya itu sudah terjadi pengkudetaan. Sumatera Utara itu sama dengan Delhi. Orang Mayang-Mayang lebih banyak jumlahnya. Tapi gak dikenal. Orang Batak yang menonjol. Why? Itu pertanyaan kan. Ini Batak, ini barbar ini. Kalau bilang Batak makan orang, itu cerita itu betul. No mention. Merubah wawasan. Di mana gereja? Di situ sekolah. Di mana gereja? Di situ sekolah. Hebat ya. Di Kalimantan, di mana-mana gereja? Enggak ada sekolah. Itu kegagalan salah satu dari misi WEC sebetulnya. Amerika. Jadi kalau kita ngeliat peta itu bisa ya, Palangkaraya cukup lebih maju Kalimantan Tengah. Karena banyak sekolah dibandingin Kalimantan Barat. Jadi kita bikin itu bukan main asal lompat, main asal bikin saja. Enggak. Maka kita bikin sekolah jadi mahal setengah mati. Karena harus bersama, berasrama dan seterusnya. Mau mengangkat harkat ini. Kenapa you peduli ke sana? Karena saudara saya dalam Kristus. Sekarang ini pun saya memang punya beban ke Tanah Batak, bukan urusan mendirikan sekolah itu lagi. Bagaimana memperbaiki yang sudah ada. Tapi memang kita punya hitung-hitungan problem yang gak gampang. Karena saya percaya lawan pertama justru gereja kalau ke sana. Ironis. Jadi kita mesti mempersiapkan energi sebaik mungkin lagi, strategi yang rapi, dan terus memikirkan. Saya masih dibayang-bayangi oleh Papua, ketimbang ke Sumatera. Papua juga salah satu kantong Kristen yang paling strategis, kaya raya luar biasa. Ya, tapi sama orang Kristennya, low educated. Saya kemarin sedih dengar di Papua, santai saya cerita. Emang ada juga gereja saya yang di sana mau bangun GKPS ya. Gereja Kristen Protestan Simalungun. Mau bangun. Dia sudah kasih tanah dia, tapi akhirnya enggak jadi dikembalikan tanah. Karena begitu mau bangun orang Papua bilang, "Kita orang biasa pakai parang untuk tebang pisang. Tapi kalau perlu tebang leher orang, kita tebang. Gereja berdiri, kita pakai untuk bukan buat pisang." Udah gila ya. Jadi yang menghalangi pembangunan gereja bukan EPI. Jadi kita juga orang Kristen jangan terlalu melankolik terhadap penderitaan kita ya. Saya orang yang terus melawan gereja ditutup. Tapi saya juga orang yang paling nek sama kekristenan. Karena memang sebetulnya banyak sekali aspek membuat kita pantas ditutup. Jadi kalau saya bicara eksternal pasti lain, bicara internal pasti lain. Eksternal saya tidak rela keputusan apapun hidup bernegara. Kita dilindungi undang-undang. Tidak ada hakmu menutup. Tapi internal harus kita akui, kita bobrok. Karena itu, kalau kita bisa puas ya saudara, ini saya begini, udah begini. Kita sangat sayang-sayang dengan diri kita, hari-hari kita. Apa yang kita kerjakan? Iya kan? Nah maka kita mesti membakar semangat kita. Terus bagaimana menggarap hari-hari kita. Supaya hidup kita bermakna. Saudara tidak perlu melepaskan jabatan kerja saudara lalu menjadi pendeta. Bukan itu. Tapi di kerjaan saudara pun saudara bisa melakukan banyak hal. Ya, banyak bagian-bagian yang kita bisa pikirkan dan garap di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana kepedulian terhadap sesama yang ditunjukkan oleh Andreas kiranya menjadi gairah kita untuk kemudian kita melakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Gerakan Andreas adalah sebuah rasa syukur atas anugerah penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk penyelamatan, dia mati di atas kayu salib, dia tebus dosa kita. Masa iya sih? Kita bisa cuma bilang, oh terima kasih Tuhan, nyanyi, syukur, lompat-lompat, segala macam misalnya. Tapi selesai. No. Habis itu, what next? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Sehingga itu menjadi sebuah kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan seperti Kristus menolongku. Aku harus menolong mereka. Dan waktu Yesus menolong aku, dia tidak pernah memperhitungkan apapun. Itu sebab pemazmur berkata, berbahagialah mereka yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Kalau Tuhan hitung-hitungan matilah. Apalagi saya ini habislah semua. Gak pernah bisa jadi pendeta saya. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Saya pelajari, saya ajarkan kepada mahasiswa apa itu pengorbanan Kristus. Tapi saya mesti berkelahi dengan diri saya. Bagaimana saya mengaplikasikan itu? Kadang-kadang kita kalau mengulas Alkitab, kami-kami pendeta ini juga bisa bahaya. Terlalu banyak tahu, tapi gak ada yang dikerjakan. Ini juga bahaya dalam hidup kita. Tuhan akan gugat kita kan lebih ekstra. Ya. Tetapi jemaat juga, berbagai jemaat yang kritis, kita belajar di gereja, jangan juga sampai saudara banyak tahu, tapi kemudian akhirnya cuma berdebat satu dengan lain tentang teologi, tapi tidak mengaplikasinya. Lagi-lagi Andreas menjadi menarik, saudara. Sebuah kepedulian yang harus kita bangun terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Sebuah sikap yang harusnya ditumbuh kembangkan dalam hidup keimanan orang percaya. Ingat, Andreas membawa Petrus bertemu Yesus, kami sudah menemukan Mesias. Andreas pula yang berkata, ini ada 5 roti, 2 ikan. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menolong orang lapar. Dan dia peduli terhadap Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem? Iya guru. 3 pertanyaan tapi sangat terseprentasi. 1 tentang rasa lapar, kesulitan fisik orang. 1 masa depan orang yang ditanya tentang Yerusalem. Dan bagaimana membawa jiwa datang kepada Kristus, luar biasa. Oleh karena itulah, gerakan Andreas menjadi sebuah tanggung jawab, saudara. Penginjilan yang harus ada pada setiap orang percaya, pada setiap kita. Sehingga tugas hidup kita, pelayanan kita harusnya menjadi pelayanan bagaimana membawa orang percaya datang kepada Tuhan. Ya. Gerakan Andreas harus menjadi satu gerakan yang membuat kita terus bergerak dalam hari-hari kita. Oleh karena itu, gerakan ini harus menjadi gerakan yang kita pahami dalam konteks yang benar. Pertama, kita membawa orang mengenal kebenaran bukan sekedar keanggotaan gereja. Jadi kalau saudara bawa jiwa, oh gereja kita tambah anggotanya 2, 3, 5. Bukan itunya. Tambah orang yang mengenal kebenaran. Banyak orang Kristen tapi gak ngerti kebenaran. Kita mau memperkenalkan kebenaran itu. Tapi kalau tambah anggota kita, gereja kita maju? Enggak. Yang mengatakan gereja maju bukan keanggotaan kita, tapi kualitas gereja kita. Kalau gereja ini nanti penuh sampai ke sana-sana, terus ada seorang gak bisa lagi kebaktian, pindah misalnya ke rumah sih gak muat lagi gitu ya. Maju kita? Belum tentu. Membuat maju kuantitatif itu gampang. Ganti aja acara di panggung ini, selesai sudah. Pasti rame. Ya. Gampang sekali, kita undang aja artis nanti yang jadi WL-nya. Artis yang main-main musiknya semua top-top gitu ya. Nyanyi si Anu. Wah ya udah penuh ini. Tapi kita melakukan lagi pembodohan terhadap kekristenan. Karena bukan itu. Tapi bagaimana kita kemudian menggarap itu secara bersama-sama untuk kemudian memperkenalkan kebenaran dan orang tahu apa itu kebenaran. Sehingga kemudian mereka bergairah. Bukan soal keanggotaan. Bahwa kalau kemudian orang itu mengenal Kristus selalu jadi anggota gereja kita. Ingat, enggak ada kredit poin yang hebat di situ. Itu hanya tanggung jawab penggembalaan yang ada. Yang harus kita garap dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita menjadikan penginjilan napas kehidupan? Tiap kali saudara bernapas, tiap kali saudara punya hidup, sehingga tidak perlu diingatkan untuk bernapas, bukan? Udah bernapas belum pagi ini? Mana ada yang nanya kita begitu? Enggak usah ditanya pun udah bernapas kita sebagai bagian dari proses kehidupan kita. Mestinya udah menginjili belum? Udah bawa jiwa belum? Mestinya enggak perlu itu kan? Karena sudah seharusnya itu meledak dalam batin kita. Jiwa kita. Apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan saya? Ya. Untuk bertanding. Ya. Saya sukses bangun pagi ini lebih pagi lagi. Saya harap terus tiap minggu lebih sukses lagi. Ya. Karena ini memang juga gak sederhana. Ada pola hidup yang saya mesti rubah. Saya berharap ini jadi pergumulan saya pribadi. Sebetulnya urusannya kan lucu ya. Saya mau datang tepat waktu, kalian kan yang harus beres-beres itu. Tetapi saya pikir-pikir enggak lah, saya juga mau ambil. Lalu saya berkelahi dengan diri saya, berkelahi dengan situasi hidup saya. Lucu sih kadang-kadang. Tapi saya pikir saya mesti dengerin, saya mesti ladenin lah ya. Saya gak usah merasa saya terlalu hebat, terlalu luar biasa, lalu mau-maunya saya suruh orang maju, saya sendiri enggak, rasanya lu juga lucu kan begitu. Ah, coba belajar berkelahi, menghidupkan hal-hal yang tampaknya sepele itu lebih menyala lagi. Sehingga tidak memberi ruang kepada saya personal untuk menjadi member VIP-nya. Saya mesti menutup ruang itu sendiri, saya berkelahi dengan diri saya sendiri. Nah, bagaimana mempertaruhkan itu? Nah, itulah menjadi semangat kita semua. Bagaimana kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan itu. Sehingga penginjilan harus kita sadari, bukan sekedar bersaksi. Oh, saya terima Tuhan Yesus. Bagus, tapi bukan sekedar itu. Berkhotbah, bukan sekedar itu. Memberi sana-sini, bukan sekedar itu. Melayani sana-sini, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana mendemonstrasikan secara utuh kata dan laku. Apa yang Tuhan perintah, apa Tuhan Yesus perintahkan pada kita. Itulah sebetulnya penginjilan yang utuh. Maka kalau orang bilang amanat agung itu apa? Pergilah ke seluruh dunia beritakan Injilku. Istilah amanat agung sangat berkaitan erat dengan sejarah misi. Sebetulnya saya kurang sependapat kalau itu amanat agung. Itu mesti ditambah, ada dua sebetulnya hal yang sangat prinsip besar. Ketika Tuhan berkata dalam Matius 22. Inilah yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gereja mengabaikan ini. Kalau sudah pergi KKR kemana-mana, mau ribut kek, mau apa kek, sah itu jadinya. Tetapi mengasihi gak jalan. Sehingga gereja itu hadir di mana-mana dalam pemberitaan, tetapi tidak dalam demonstrasi kasih sayang. Kalau saja kita kuat dalam penginjilan pemberitaan, dan kuat dalam aksi cinta kasih. Wow, kayak apa ya? Saya gregetan loh, gak bisa donor darah. Ya, ya udah apa yang saya bisa donor dari saya? Mata, ya udah mata catat di situ. Saya tanya kenapa saya gak boleh makan donor darah? Karena saya makan obat rutin. Ya, karena jantung saya, ya saya obat rutin. Apalagi kalau ditanya berapa obat yang Bapak makan? Buset dah. Plus vitamin, plus omega 3, ya 13 satu hari. Maka satu ada jemaat, ya Pak saya ini kelewatan Pak, jadi saya kadang-kadang gak makan obat, dia bilang. Emang kamu kenapa gak makan obat? Takut kena ginjal. Apalagi saya minum air dikit. Jadi kadang-kadang saya gak makan obat, sakit dah. Emang kamu makan obatnya berapa? 8 Pak tiap hari, banyak sekali Pak. Oh 8 ya. Kamu udah tahu saya makan obat berapa? Belum Pak, 13. 13 ya Pak, baru dia kaget. Kamu aja 8, mau bangganya setengah mati ya. Saya 13 makan obat. Tapi tidak pernah kurang dari 2 liter saya mesti minum. Malam itu gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk udah minum. Banyaknya setengah mati. Pagi ekstra deh. Tengah minum lagi. Karena kadang-kadang tengah itu bukan gak mau minum, suka lupanya. Tapi kelihatannya saya mesti melatih diri saya lagi. Saya suka minum teh kalau lagi makan misalnya di mana. Tampaknya saya mesti melatih diri saya, mesti menggantel lagi konsumsi minum saya. Dari itu menjadi aqua. Nah, saya mesti latihan lagi. Saya suka es jeruk yang manis-manis. Tampaknya saya mesti melatih lagi supaya minumnya lagi aqua. Karena faktor U-nya itu kan. Ditambah faktor sakitnya ini lagi yang sudah gak merengah ini. Ya gak repot lagi. Tetapi kan kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana? Apa yang saya katakan saya harus lakukan. Jangan juga saya ngomong orang berobat tapi saya sendiri gak minum obat. Saya sundur orang istirahat, saya sendiri gak beristirahat. Ya kan kacau balau. Akibatnya cuma kalau ngikutin semua apa yang kita omongin kita lakukan capek gak? Capek loh. Gila ya gue suruh orang begini, masa gue gak begini, gue suruh orang begini. Waduh jadi repot sendiri. Tetapi saya pikir memang harus begitu sih. Saya kan bagian dari kehidupan itu. Tidak ada kemudian karena saya misalnya di atas, karena saya pendeta atau karena saya ini itu, lalu saya punya kebebasan terhadap berbagai peraturan yang harus. Kan tidak. Sehingga bagaimana mendisiplinkan diri dalam hidup pelayanan itu menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Uber-uberan terus. Sehingga bagaimana kita mengerjakan itu di kehidupan kita. Biarlah ini menjadi mimpi kita dan harapan kita dan saya percaya Ketika semua kita melakukan hal yang sama, kita akan luar biasa. Karena itu, gerakan Andreas, mari kita menjadikan gerakan Andreas ini sebagai satu introspeksi, ya, inspirasi, semangat dalam memberitakan Injil dengan ketulusan rasa syukur atas anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana itu kita kerjakan dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga itu adalah nilai yang memang seharusnya kita punya. Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan kita. Maka saudara, saya percaya hidup ini akan enjoy life-nya. Menyenangkan. Yeah. Pada waktu saya kemarin pergi ke satu orang bilang gini, kita ketemu meeting, jadi saya pulang Singapura, Rabu, atur sudah meeting ini, meeting itu panjang setengah mati lagi, lalu Kamis pagi sudah berangkat kan ke Kalimantan. Pada waktu saya ngobrol sama dia, kita minta, ibunya company kan ada CSR, ada kamu bantunya, anak-anak kan tambah segala macam. Yang saya senang, wah bagus Pak, saya akan atur. Ya. Saya pergi, saya pikir entah jadi, entah enggak pun, tapi paling tidak respon dia sudah membuat saya semangat. Apalagi ada undang-undang baru khususnya donasi ataupun sumbangan untuk olahraga dan pendidikan sekarang sudah masuk objek pajak. Jadi itu dianggap kos, selama ini kan enggak. Maka mereka seringkali personal. Wah, kalau itu dia keluarkan 50, 100 juta, 500 juta sebulan, kecil. Karena company-nya besar sekali. Nah, cuma saya enggak tahu nanti bagaimana urusan berikutnya, tapi saya sudah minta. Ya. Saya bikin foto-foto, lalu saya kirim ke dia. Tapi baru kirim foto, baru saya bingung. Ini foto saya kirim kok bikin namanya enggak bisa ya? Utak-atik. Baru tahu belakangan sesudah kirim, oh ternyata dia bikin nama dulu baru kirim. Goblok lagi gitu ya. Jadi bodoh juga rasanya gitu. Ya sudah, pokoknya udah kirim gitu ya. Jadi saya sekarang jadi gila-gilaan lagi foto-foto, ya getak-getok, kirim. Gue lagi di sini, saya pikir-pikir besok-besok udah gue pelayanan lah, pok kirim. Ini kirim. Cuman saya belum tahu bagaimana masuk bikin foto ke broadcast begitu ya. Saya mau belajar lagi nanti. Tetapi kemudian ini bikin saya jadi ribet. Tambah repot lagi. Ya. Pakai laptop gini tambah repot lagi. Saya sudah dikasih iPad oleh satu kawan. Pak, jangan pakai laptop lagi, pakai iPad. Saya dikirim iPad, kata anak-anak. iPad itu yang bagus, canggih nih gitu ya. Tapi saya juga belum pakai-pakai lagi. Ya. Padahal mungkin itu akan mempermudah saya banyak hal. Tapi bukanya pun masih pusing ini. Ya. Jadi iPad-nya masih duduk, tidur aja belum diputak-atik begitu ya. Karena ini teknologi ini saya mesti belajar lagi nih. Nah itu selalu perlu dan merubah. Karena banyak sekali aspek yang berubah. Jadi saya sebetulnya tipe orang marketing yang terus banyak bicara, bukan tipe orang administrasi. Tapi saya terpaksa memaksa diri saya menjadi orang administratif. Aduh sakit loh, capek. Tetapi harus. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena saya ingin jadi Injil yang hidup itu. Apa sih pendeta, apa sih penginjil, apa sih orang Kristen. Semoga mereka melihat saya, mereka mengerti apa artinya. Sehingga kalau saya bicara mereka memahami. Oh karena itu yuk begini ya, oh karena itu yuk begini ya. Ah itulah yang saya harapkan. Sehingga akhirnya hidup saya menjadi cerita tentang Injil yang menghidupi saya. Nah semoga kita digerakkan hal yang sama dan kita terpikir untuk kemudian melakukan dalam hidup kita. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa jiwa itu datang kepada Tuhan kita. Oke. Saya stop sampai di sini saudara. Kalau ada dari saudara yang mau bertanya, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, Andreas ini apa dan seterusnya. Silakan. Kita masuk di dalam diskusi kita. Ya, jadi tiap seminar boleh tanya jawab. Yep, ini Anda Pak Manau. Thank you. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Gerakan penginjilan dalam bentuk membangun gereja dan sekolah ke Kalimantan, Bapak sudah jelaskan apa alasannya, pertimbangannya apa. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Andreas menginjili ke Yunani? Padahal di sekitar Yerusalem masih banyak sebetulnya orang-orang yang tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Andreas tidak menginjili ke Yunani. Orang Yunani datang mau mengenal Yesus. Jadi dia disebut penginjil luar negeri karena menceritakan kepada non-Israel. Ya. Jadi orang Yunani itu datang di apa di Israel, di Yerusalem, lalu bertanya, siapa itu? Yesus itu. Nah, Andreas yang membawa. Tetapi lepas daripada itu juga dikerjakan oleh Paulus. Paulus pergi kemana-mana, Tesalonika dan lain-lain. Sebuah kegerakan dan pergerakan. Kita gak bisa ngomong harus di sini, harus di situ. Makanya setiap orang ditaruh Tuhan beban, visi. Untuk bisa kemudian melakukan apa yang harus dilakukan. Ada orang pelayanan anak. Kenapa gak orang dewasa sih? Ada orang dewasa. Kenapa gak remaja sih? Itu mau bukan sesuatu untuk dipeributkan. Tapi kemana Tuhan mengarahkan tiap orang di dalam kekayaan karya? Nah itu penting. Yang jadi persoalan adalah, kamu sebetulnya dipakai Tuhan kemana sih? Nah ini yang paling gawat. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang coba menjadi maha hadir. Banyak sekali saya lihat kawan-kawan pelayanannya maha hadir. Sana ada, sini ada, satu pun tak beres. Nah itu namanya maha hadir ya. Cuman kalau Allah maha hadir kan sempurna. Dia sangat tidak sempurna dalam kemahaannya itu. Nah itu juga jadi salah. Sehingga memang ada skala prioritas dalam hidup kita bekerja. Nah kita mau sekolah, ada skala prioritas. Yang mana? Habis ini mau kemana? Habis ini mau apa? One day ini kalau kalian tahu, misal ada orang bilang, Pak yuk gak kepikiran ya mau bangun gereja. Oh kepikiran dong, masa enggak? Tapi kalau satu waktu ada orang kasih kita tanah mau bangun gereja, saya akan bangun bukan gereja gedung loh. Saya akan bangun sekolah. Saya sudah hitung kalau tanah 3.000 berapa, tanah 5.000 gimana, tanah segini. Saya udah ngitung nih. Ya, akan ada sekolah SD, SMP, SMA, bangunannya saya udah hitungin. Kira-kira formatnya kayak apa, lalu dibangun, lalu lantai atasnya baru gereja. Itu aula. Sekolah bisa pakai, hari Minggu kita yang pakai. Saya gak akan bangun urus buru-buru izinnya izin gereja, saya bangun izin sekolah. Saya sudah pikirkan, sampai sekolah itu biar mahal, pasti ada basementnya. Supaya mobil masuk ke bawah semua. Pasti pohon-pohon besar di depan sekolahnya. Pagarnya itu pasti pohon hidup saya bikinin. Ya, akan ada pohon bambu yang kemudian rapat setengah mati begitu ya. Wah, hijau kelihatannya tetapi juga tidak terlalu berisik suaranya. Bayangin, kenapa mesti sekolah? Bapak mau bikin sekolah gratis? Oh enggak, kalau itu bayar. Tetapi bagaimana orang bayar, kita dapat profit yang sewajarnya saja. Tidak menjadi gila-gilaan. Tetapi bagaimana kemudian jemaat diwajibkan menjadi anak asuh terhadap anak-anak kita yang enggak bisa sekolah. Harus sekolah anak-anak, enggak boleh enggak. Gak ada uang, gak ada cerita orang gak sekolah, gak ada uang. Itu gereja harusnya. Kita biayain dong, buat apa Tuhan berkati kita? Untuk biayain mereka kan. Sehingga anak gereja itu ada, namanya anak gereja. Lalu kita kirim jadi sarjana. Kita udah kerjakan Kalimantan bagus. Tunggu Jakarta, kenapa Tuhan gak kasih? Saya juga bukan tipe orang yang kemudian lari sana sini kan ya, pelan-pelan. Nah ngerti lagi kapan Tuhan mau ini, pusing lagi tuh. Karena kadang-kadang menurut saya Tuhan suka lambat kerjanya. Menurut saya. Tapi kemudian kalau saya lihat lagi, sebenarnya Tuhan betul loh, sayanya aja yang kebablasan. Kayaknya mau semua gerobak-gerubukan gitu ya. Jadi memang memahami ini seni. Seni. Cuma memang ada orang, bukan atas nama seni, suka-sukanya. Kemana dia diakui, ke situ dia pergi. Kesana, kenapa gak kesana? Sebenarnya kamu lebih gak diakui. Kalau ke sebelah sana dia dipuji-puji, diakui, dia pakai ke tempat di mana dia jadi big boss. Banyak juga orang lakukan itu. Nah ini ironi. Nah karena itu kepekaan mendengar itu hebat ya. Sama seperti Andreas yang kita bilang tadi. Kalau dipikir-pikir gak jadi menonjol ya. Tahu kan Yesus yang taruh kan yang jadi pemimpin siapa? Petrus, bukan Andreas. Tapi siapa yang ngajak Petrus jadi murid Kristus? Mengenal Yesus? Andreas. Kalau dipikir-pikir bola balik ya. Oh, kalau gitu Andreas ketinggalan dong, disiksak sama Petrus. Enggak juga. Karena kalau bicara lagi grafik tadi dalam pelayanan pra kematian dan kebangkitan, Petrus yang meledak-ledak itu meledak pula kesalahannya banyak sekali. Andreas enggak. Paling soft gitu ya. Jadi memang ada tipikal orang, ada warna, ada ini, ada faktor. Nah, di mana ketaatan kita mengikut Yesus itu tadi. Tapi kita enggak bisa bilang kalau gitu kita jadi seperti Andreas ya Pak, jangan kayak Petrus. Ya enggak juga. Karena Petrus yang meledak-ledak ternyata cocok jadi leader. Tapi dia diproses lewat kesalahannya. Menarik ya. Sehingga enggak ada satu orang pun kita yang salah disetting oleh Tuhan. Tapi kitalah yang salah memaksimalkan diri kita. Gitu ya. Good. Ada lagi? Mari. Ya, Pak Pane. Ke atas dan ke kanan. Apa yang ke atas, apa yang ke kanan mesti dilihat situ tuh. Terima kasih, Pak. Ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau ada gerakan Andreas, apakah ada nanti gerakan Petrus, gerakan Thomas atau dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gerakan-gerakan ini ada nanti, seperti gerakan Andreas ini, kalau dikumandangkan bisa tenggelam gerakan Yesus. Jadi maksud saya supaya Yesus saja yang di depan, ini murid-muridnya ini ya bolehlah pengikut-pengikutnya. Jadi jangan terlalu ditonjolkan nama Andreasnya, tapi pekerjaannya saja, atau ya Roh Kuduslah yang anu. Ya nama Andreas bolehlah, tapi tidak usah sampai nama Yesus gak kelihatan, gerakan Andreas kelihatan. Sekian aja Pak. Oke. Okay. Apakah ada gerakan Andreas, ada gerakan Petrus, gerakan dan lain-lain? Ini bukan nama. Ya. Gerakan Andreas diambil adalah karena apa yang dilakukan Andreas. Dalam hal apa? Ya nomor satu Yesusnya. Nah pertanyaannya, pertama kita ini siapa sih? Ya pengikut Yesus kan. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita belajar dari si Andreas, itu ceritanya. Ya. Sehingga belajar dari Andreas dalam apa? Ya dalam melayani Yesus, bukan melayani Andreas. Kan begitu ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini justru menjadi pertanyaan tolak ukur gini. Kalau kita sebut kita, kami ini murid Yesus yang baik, Tuhan Yesus nomor satu, Roh Kudus bekerja pada diri kami. Kalau Andreas yang ngomong ngerti aku, kalau kau yang ngomong gak ngerti aku, kan kita bisa ngomong kan. Karena kalau si Andreas pergi dia beritakan Yesus. Kau habis itu main minum tuanya kau, main judinya kau, kau bilang kau ikut Yesus. Ah, omong kosong kau kan kira-kira begitu. Mestinya seperti Andreas dong, pergi melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dekat sekali dengan Tuhan Yesus, bicara dengan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ini menjadi menarik. Ya, jadi kalau kita berbicara memang apa yang dicanangkan sebagai gerakan Andreas adalah bagaimana merespon terhadap apa yang Yesus Kristus sebagai kepala gereja lakukan. Kita belajar. Ya, karena menjadi menarik yang seperti saya bilang tadi, low profile gak terlalu kelihatan kan. Dia gak seperti Petrus yang jadi pemimpin kan. Tetapi kemudian apa yang dilakukannya amat sangat bermakna dalam sekali. Nah, gerakan Andreas seperti yang dikatakan tadi justru merangsang kita bagaimana hidup dalam pimpinan Roh Kudus memproklamasikan Injil Yesus Kristus itu. Ya, nah itu yang menjadi konsentrasi kita, menjadi tujuan kita sehingga kita belajar. Ini loh. Ya, karena kalau Yesus harus hati-hati ya. Bisa nggak kita meneladani Yesus? Bisa tidak kita meneladani Yesus? Halo? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak mungkin kita meneladani Yesus. Dia Tuhan. Dia di dalam kita, dia membuat kita melakukan apa yang dia lakukan. Yang jadi teladan kita adalah seperti si Paulus dan murid-murid. He's too big, he's perfect, he's a God. Jadi enggak mungkin. Karena teladan itu adalah sesuatu di luar diri saya lihat, saya tiru, saya contoh kan ya. Enggak mungkin kalau Yesus di luar saya bisa nyontoh dia. Dia di dalam saya, makanya bilang kalau aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, apapun yang kau minta dalam nama Bapa-Ku akan diberikan. Karena kalau dia yang menguasai hati dan pikiran kita, menuntun, membimbing kita, pasti kita hidup seperti dia mau. Itu sebab dia berkata, belajarlah memikirkan hal yang dikatakan Yesus. Artinya tidak ada satu pikiran pun yang boleh menjadi pikiran yang berbeda dengan Kristus. Nah istilah teladan ini memang seringkali jadi rancu karena dalam objektif pemahamannya teladan adalah seseorang di luar diri saya yang saya contoh. Bagaimana mencontoh hidup dia kan? Kristus bukan di luar saya, di dalam. Tanpa dia, nothing. Kita gak bisa bikin baik apapun. Nah sehingga mestinya Yesus dalam kita. Tapi kalau saya di hidup Yesus di dalam saya, benar gak sih? Ah gampang, ukurannya kita lihat para rasul, kamu gitu enggak, kamu gitu enggak, kamu gitu, walah, lu ngomongnya ikut Yesus kan gitu kan, tuh lihat itu ikut Yesus mesti begitu, sehingga kita mengukur diri kita. Nah inilah memang menjadi penting di dalam hidup orang Kristen, makanya ini sebetulnya menjadi satu, bukan Andreasnya tetapi apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan Andreas itu menurut kita berdasarkan apa ya? Siapa yang menyuruh Andreas melakukan apa yang dilakukannya? Hah? Bukan Yesus, dia datang kepada Yesus. Hah? Roh Kudus. Pasti kan? Roh Kudus bimbing dia, giring dia. Roh Kudus ngomong gak sama kita? Halo, apa yang harus kita lakukan? Ngomong gak? Ngomong. Cuma kita apa? Enggak lakukan. Itu aja bedanya kan ya? Maklumlah kita kan. Betulnya itu Roh Kudus. Tapi kan. Roh Kudus itu betul zaman dulu itu. Janganlah jangan sama sekarang. Ah, susah itu kan gitu ya. Kita berhitungnya banyak sekali. Sehingga kemudian kita nego dengan diri kita, kita gak mengerjakan. Ya. Padahal kalau kita kerjakan misalnya, kita mampu gak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Kita mampu. Kenapa kita mampu? Yes. Tapi kita seringkali merasa tidak, jadi tidak melakukan. Ada alasannya kan? Kenapa? Oh saya gak mampu Pak. Loh, yang mampu siapa? Emang siapa kamu? Saya pun gak pernah mampu apa-apa bikin apapun. Kalau bukan Tuhan mampukan. Tapi bagaimana saya bisa dipakai Tuhan kalau saya disuruh jalan keras kepala melulu? Iya kan ya? Saya mesti makin baik, ada ayatnya kok. Harus begini, harus begini, harus begini kan gitu kan? Sehingga terjadilah pertandingan sebetulnya. Hidup kita ini pertarungan nih. Kita berkelahi dengan diri kita. Dalam mentaati apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Seninya hebat ya. Nah ini memang harus ditempatkan memang dengan tepat. Sehingga memang jangan sampai kemudian gerakan itu jadi dewa, gak boleh. Ya. Jadi itu hanya alat bantu, menginspirasi, menyemangati. Murid ada seperti itu, kita harus begitu ya. Good. Ada lagi? Ya, ke belakang ke Marli. Kanan dan ke atas. Cari mana yang ke kanan bisa ke atas. Ya Pak, mau nanya. Kalau di Markus nih kan Yesus manggil murid-muridnya itu ada 12, tapi tidak disebutkan di situ ada nama Andreas, tapi tidak disebutkan Nathanael. Di dalam Yohanes 1 ini, kalau baca ini dari ayat 41 itu, Andreas bertemu dengan Simon dan dia katakan bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Tapi kalau di dalam ayat 43 selanjutnya itu, Filipus bertemu dengan Nathanael. Saya mau tanya, ini Andreas itu sama dengan Nathanael, nama lainnya ya? Enggak. Nathanael lain lagi dong. Tapi kalau di sini, di dalam Yohanes 1 ini banyak berbicara dengan tentang Nathanael. Dan di situ waktu Yesus melihat dia, Yesus katakan bahwa inilah Israel sejati. Karena dia melihat di bawah pohon ara. Tapi tadi kalau yang Bapak bilang Andreas itu disebut sebagai... Andreas pertama bertemu dulu itu murid Yohanes Pembaptis. Ya. Di dalam pasal 1 ayat... tadi pasal 2 ya. 1.40 kan ya. Nah, di dalam 1 ayat... Nah, ini dia. Terus... Ah ini ya, 32. Jadi dia ikut Yohanes Pembaptis sebetulnya. Lalu sesudah ketemu Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis bilang, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan aku pun tidak mengenalnya dan seterusnya. Gitu ya. Ya. Nah, dialah kemudian disebut sebagai anak domba Allah. Ya kan? Ya. Lalu kemudian dia pergi. Lalu Andreas mereaksi terhadap hal itu, lalu kemudian pergi terhadap bersama-sama dengan mengikuti Yesus. Ya. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, ya. Nah, apa yang kamu baca, kamu compare, hati-hati kalau di dalam compare Matius ataupun Markus, malah ketemunya bareng-bareng Petrus dan Andreas. Bukan Andreas mengajak Petrus. Membaca Alkitab, konteks mana yang lagi ditaruh, Yohanes mendetail urutannya. Tapi sesudah dua-dua, Matius menyimpulkannya. Betul, Andreas sama Petrus ngikut. Gimana ceritanya? Yohanes menjelaskan, mula-mula sih, si Andreas begini, ajak gini, lalu ini ajak ini, dan seterusnya. Ya. Nah jadi jangan sampai nanti kita bingung membaca ini kok gimana. Mana yang menceritakan global, mana yang menceritakan breakdown detailnya. Ya oke, Yohanes detail. Yohanes itu sangat terasa sekali karena memang Yohanes pagi-pagi hari itu jam 12 siang. Waduh gambarannya itu, Yohanes itu karakteristik itu. Ya, Yesus sedang begini-begini. Bangkit jam segini. Pemakaian jam pun mereka seringkali ada mengacu kepada tujuan ke siapa pembacanya. Ya. Nah itu nanti mesti menjadi bagian-bagian yang kita lihat per kitab-kitab. Tetapi karakteristik dari penulis penting. Khususnya kalau kita ngajar di sekolah minggu. Ya. Jam itu, warna hari itu, terang. Itu Yohanes itu ya, kental sekali hal-hal yang kayak gitu. Melankolisnya itu memang berasa banget dalam tulisannya itu. Ya. Nah dia membreakdown detailnya. Yang kedua, ada beberapa cerita juga yang tidak ada di kitab Injil lainnya. Ada di Matius, ada di Lukas, khas Lukas misalnya, anak hilang khas Lukas ya, tempat lain kita gak ketemu. Nah, jadi banyak sekali peristiwa yang Matius sorot ini penting ya buat pendengar dia. Pendengar dia orang Yahudi ini, penting. Tapi kemudian dia melihat bagian itu gak masuk yang satu lagi. Tapi Lukas melihat yang gak dimasukin ini penting buat pembaca dia si Theophilus, anak yang hilang itu. Nangkap ya? Nah, jadi itu dia lakukan, menarik sekali. Nah, jadi sebetulnya apa yang dikerjakan itu menjadi satu bagian-bagian yang mewarnai karakteristik dari tiap penulisan pendekatan. Sehingga enggak usah bingung kalau kita lihat, loh ini kok sama-sama di sini kok enggak ada duluan tuh gitu ya. Karena dia tidak paralel cerita copy paste ke sebelah. Tapi menceritakan sejarah itu dari perspektif kebutuhannya masing-masing. Ya, good. Jadi Yohanes menulis, Andreas muridnya siapa tadinya? Yohanes Pembaptis. Oke, ada lagi? Silakan, ada lagi? Jangan ada yang nanya ya, Andreas pakai laptop enggak waktu itu gitu. Oke, udah semua ya, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya coba mengajak saudara coba memikirkan itu dengan serius. Pertama, minggu depan kita akan membagikan form ya. Jadi saudara bisa mendoakan siapa yang saudara rasa saya mau ajak dia, mau doakan dia begitu ya. Bisa jadi dia sudah Kristen, bisa jadi dia belum Kristen. Tetapi yang menjadi ukuran pertama kita adalah apakah dia sudah mengenal kebenaran itu, mengerti secara utuh itu ya. Jadi kita doakan, kita akan membawa dia untuk boleh mengenal Tuhan lewat pertumbuhan kita bergereja. Yang kedua, dalam gerakan kita aplikasikan, di dalam program yang sudah kita kerjakan, kita di sini kan ada donor darah ya, dari Departemen Misi disebutnya apa? ABICOM, oh, keren ya, Antioquia Blood Community. Jadi ABICOM itu udah bikin di sana, ada form. Saudara tinggal tulis nama, karena memang kita sebetulnya butuh sekali member ya, karena ada peraturan dari PMI itu minimum berapa puluh ya? 50. Minimum 50 orang. Karena memang kan kalau mereka datang mobilisasi alat kan cuma yang ngambil 10-20 kan high cost jadinya. Jadi mesti minimum 50. Sehingga kalau saudara sudah jadi member, nanti tanggal dikeluarin dalam 1 tahun, lalu saudara bikin schedule lah. Schedule black, tanggal ini gue donor darah. Disiplinkan diri, yang lain-lain kita bisa atur-atur di kiri dan kanan. Saya kalau gak disiplin dalam schedule saya mah babak belur lah. Ya. Ah, jadi saudara bisa bikin, 50 dari kita kan sedikit sebetulnya. Jumlah pengurus aktivisnya saja sudah lebih dari 50. Ya, kecuali yang memang saudara sakit gak bisa diambil. 17 sampai 60. Ya, dan donor darah itu sehat, bukan tidak. Di samping kemudian juga menolong orang lain. Itu penting. Jadi usianya 17 minimal, 60 tidak makan obat atau tidak ada kelainan sakit. Ya. Jadi yang makan obat enggak boleh. Ya. Karena obat itu kemudian mempengaruhi kadar darah dan mempengaruhi kondisinya ya. Jadi perlu yang fresh. Karena ternyata kemarin PMI tercatat seringkali kurang darah. Stok darah itu rata-rata kurang. PMI itu rata-rata kekurangan darah loh, Saudara. Jadi tiap kali kekurangan darah. Ya. Saya seringkali dengar cerita-cerita miris, kadang-kadang orang dari Siantar cari sampai ke Medan loh, enggak ketemu lagi. Lalu cari lagi. Yang repot kalau sekarang sih udah masih mending lah ya, udah bisa BB-BB-an ya. Siapa yang mau donor, lalu ketemu belak cocok, ada donor dua cukup misalnya. Waduh zaman dulu mah, waduh susah lo nyari. Karena saya pun pernah stres nyari darah waktu mama saya di operasi. Ya. Jadi dia mesti cuci darah terus mesti transfusi dulu. Waduh mabok juga lo di Sumatera tuh. Jadi saya rasa memang berat sekali ya. Nah jadi kita mari ambil bagian sama-sama supaya kita bisa menyumbangkan darah. Ya. Jadi itu juga dalam rangka gerakan yang kita lakukan tadi. Jadi tolong mendaftarkan diri saudara dengan baik ya. Sehingga saudara ambil bagian di sana. Kalau pembelajaran kan kita ada ABC ya, pengurus, ada PA pengurus, tolong hadir juga ya. Jadi para aser, greeter, seringkali kita hati-hati ya. Kalau saya boleh mengatakan begini, Pak, saya bukan gak mau Pak, rumah saya jauh. Pak, saya gak mau, waktunya gak ada. Jujurlah, nanti kalau kita atur ya. Berusahalah, pasti saudara akan terbisa. Karena maafkan saya kalau bicara sibuk, saya gak tahu ya. Saya berani ngomong dari kita semua ini, saya paling sibuk kali. Kalau bicara sibuk ya. Karena saya satu nanti bisa ke meeting ini, ke meeting ini, ke meeting itu, ketemu si Anu, baru balik ke kantor. Saya kerja Senin ketemu Senin. Jadi kadang-kadang saya mesti maksain diri, Sabtu nanti ABC, pulang ABC, saya mesti belajar lagi disiplin ini. Kadang-kadang gagal berenang, saya mesti berenang, kalau gak berenang juga hancur badan saya lagi. Mabok juga ya. Sampai jadi semua sambil dilakukan, jadi di rumah pun kadang-kadang masih dulu di rumah nih. Tapi telepon kerang-kering-kerung ini itu sudah jalan. Udah di rumah nih mau tidur, tau-tau orang telepon, konsultasi pula lagi, ya sudah. Pak belum tidur ya, enggak ganggu ya Pak. Ya kita bilang enggak lah, apa boleh buat ya. Bilang ganggu kan juga lucu, pendeta kelewatan katanya. Tapi pertanyaan itu juga basa-basinya ketinggian kan ya. Enggak mungkin kita bilang ganggu ya, konsul lah, kurang ajar enggak tahu dia. Jam 1 lewat setengah 2, makasih ya Pak. Ya lu makasih, gua mabok nih. Besok bangun pagi, babak belur lagi, kadang sering. Ya, saya sih bisa loh memperlakukan jam ya. Saya bisa bilang pembantu saya. Gak bisa. Bilang Bapak udah tidur. Gampang kan? Tapi batin saya ini gak kuat. Alah enggak, memang gue belum tidur sih. Oke lah gue mau tidur, tapi kan masih bisa kok. Siapa tahu itu penting, pengalaman saya sudah cukup lah. Bagaimana saya terlambat melakukan sesuatu sehingga kemudian saya gak sempat lagi berbuat baik. Ya. Jadi kadang-kadang masih banyak bagian-bagian yang kita belum lakukan. Ya, selamat untuk kemudian nanti bisa memperkuat lagi gerakan Andreas akan diteruskan oleh Departemen Persekutuan. Kita berdoa.